بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخوتي واحبتي رحمني ورحمكم الله، بإذن الله تعالى وبعونه kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahmatullahi taala alaih rahmatan wasi'ah. Sampai masih dalam pembahasan bab taubat. Sampai pada pembahasan itu apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, nasihat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nasihat terkait masalah menjaga pandangan bagi kaum rijal wan nisa. Dan terakhir pembahasan ini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menutup dengan menyatakan, al-muhim anna kulla insanin yuridul falah. Setiap insan pasti menginginkan al-falah, kemenangan. Tetapi itu semua sesuai dan tergantung dengan semangat masing-masing. Bagaimana seorang itu mencapai, berusaha menggapai ke al-falah ini tadi. Masing-masing berbeda. Dan kata beliau, min asbabil falah at-taubah, dan diantara sebab-sebab al-falah adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat dalam surat An-Nur ayat 31. Setelah Allah dalam ayat 30 menyatakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menutupnya dengan di akhir ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai kaum mukminin, kaum mukminat kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang falah. Kemudian barakallahu fikum, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mulai menyebutkan hadis terkait masalah at-taubah. Baik, sebelum itu pada pertemuan terakhir kita pun sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bagaimana dahsyat dan besarnya fitnatun nisa, fitnah an-nisa. Maka kita kaum rijal khususnya harus waspada, berhati-hati terhadap fitnatun nisa. Jangan pernah menganggap remeh, menganggap enteng masalah an-nisa. Dari segala halnya. Baik, wa nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Hadis yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Wallahi inni lastaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthar min 70 marrah rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wallahi demi Allah inni la astaghfirullah sesungguhnya aku beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala wa atubu ilaih dan bertobat kepadanya fil yaum akthar min 70 marrah pada tiap harinya lebih daripada 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang berikutnya Anil Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh wahai manusia tubu ilallah bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wastaghfiruh mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala fa inni atubu fil yaumi atamarrah sesungguhnya aku kata beliau alaihi salatu wassalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap harinya lebih daripada 100 kali pada setiap harinya 100 kali beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Sekarang kita berusaha memahami dua hadis di atas yang telah kita baca dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah taqaddamal kalam ala ma dzakarahu al-muallif rahimahullah min wujubit taubah wa syurutuha wa masaqaha wa masaqahu min al-ayatid dalah ala wujubiha. Telah lewat pembahasan atau ucapan apa yang disampaikan oleh mu'alif rahimahullah dari wajibnya bertaubat wa syurutuha dan syarat-syaratnya wa masaqahu minal ayat dan apa-apa yang telah dibawakan oleh beliau dari ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya seorang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ayat yang dinukilkan oleh beliau tentang wajibnya seorang untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taba wa anab, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wa hadzanil haditsan dzakarahumal muallif rahimahullah. Dan dua hadis di atas ini disebutkan oleh muallif rahimahullah sebagai dalil bahwa ini adalah sunnah. Nah, dari sunnah yakni dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dalil wajib bertaubat dari Al-Qur'an sudah. Sekarang beliau menyebutkan dalil wajibnya bertaubat dengan sunnah, dengan yakni dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau li'annahu kullama tadafaratil adillah ala syai'in qawiyya wasara awkat wasara awjab. Kata beliau rahimahullah ketika dalil-dalil itu semakin banyak dukungan, artinya banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal itu, maka masalah ini akan menjadi kuat wasara awkat dan menjadi sesuatu yang ditekankan atau bahkan dia menjadi sesuatu yang wajib. Maka dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ayat sudah jelas semua perintah untuk bertaubat, maka hukum asal dalam perintah adalah wajib. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ. Perintah, isinya perintah dari Allah untuk bertaubat. Nah, dalam hadis ini pun juga dari riwayat yang kedua, ya ayuhan nas tubu ilallah, Rasul pun memerintahkan untuk bertaubat, tubu ilallah, bertaubat kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadis Abu Hurairah, beliau bersumpah yaitu Nabi alaihi salatu wasalam, bi annahu yastaghfirullah wa yatubu ilaihi akthar min 70 marrah. Nabi SAW bersumpah. Berarti kalau sudah bersumpah, masalahnya bukan masalah kecil. Nabi sampai bersumpah, wallahi, kata Nabi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthar min 70 marrah. Menunjukkan penekanan dalam masalah ini, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza huwa ar-rasul alaihi salatu wassalam. Yang mengatakan demikianlah Rasul alaihi salatu wassalam, alladzi ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ini yang menyatakan demikian seorang rasul, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah mendapatkan janji Allah subhanahu wa ta'ala diampuni dosa-dosanya. Ma taqaddam wa ma ta'akhkhar, yang telah lalu dan akan datang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau tetap beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan menekankan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Nabi alaihi salatu wassalam. Maksud beliau, bagaimana dengan kita? Kita ini jauh dari beliau alaihi salatu wassalam, sangat berbeda. Maksiat yang kita lakukan banyak, dosa yang kita kerjakan banyak. Apa iya kemudian kita malas untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau bahkan cenderung meremehkan masalah taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Gampang, nanti saja. Allah itu maha pengampun kok, Allah itu maha penyayang. Jaminan ampunan tidak ada. Berbuat maksiatnya terus. Wal'iyadzubillah. Maka inilah Rasul alaihi salatu wassalam, dengan keadaan seperti ini pun beliau terus bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun harus mencontoh beliau alaihi salatu wassalam. Wa fi hadits al-Aghr bin Yasar al-Muzani, dan dalam hadits al-Aghr bin Yasar al-Muzani, sebagaimana telah kita dengar hadisnya, maka dalam kedua hadis ini kata beliau rahimahullah, fafi hadzainil haditsain, maka dari dua hadis ini dalil ala wujubi taubah, terdapat padanya dalil wajibnya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bertaubat karena Nabi alaihi salatu wassalam amara biha, karena Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan. Hadis yang pertama Abu Hurairah, beliau aqsam, beliau bersumpah, penekanan. Hadis yang kedua dari sahabat Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, sharih, jelas kalimatnya. Nabtahkan, ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh. Perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam, bukan hasungan. Perintah, tubu ilallah. Maka di dua hadis ini padanya dalil wajib untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata beliau rahimahullah, فَإِذَا تَابَ الْإِنْسَانِ إِلَىٰ رَبِّهِ حَصَلَ بِذَلِكَ فَائِدَتَيْنِ. Kalau seorang hamba, seseorang itu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan dua faedah. dua keuntungan. Ini kalau urusannya dunia, siapapun itu pasti benar-benar akan memahami dan dicerna dengan baik, kemudian secepat mungkin dipraktekkan. Itu kalau urusannya dunia. Ketika mendengar ada faedah ini, ada keuntungan bisa didapat, apa itu? Penasarannya lebih, rasa ingin tahunya itu lebih. Apa sih keuntungan yang dapat? Dua ini keuntungannya, bukan cuma satu. Faedah yang pertama, kata beliau rahimahullah, imtithalu amrillahi wa rasulih. Faedah yang pertama adalah seorang itu melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dia melakukan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Wa fimtithali amrillahi wa rasulih. Dan ketika seorang itu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, padanya kebaikan. Kebaikan yang dia dapatkan. Fa'ala imtithali amrillah wa rasulih taduru sa'adah fid dunya wal akhirah. Kata beliau rahimahullah, maka melakukan perintah Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Bagaimana tidak? Dia melaksanakan perintah Rabbul Alamin, melaksanakan perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam, bagaimana tidak dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Wal akhirah, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Dan itu yang kita harapkan. Ini faedah yang pertama. Dengan dia bertobat kepada Allah, dia telah melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua, al-iqtida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua yang dia dapatkan adalah dia telah mencontoh Rasul alaihi salatu wasallam. Haitsu kana sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap harinya mi'at marrah, 100 kali beliau bertaubat. Nah, luar biasa dua keuntungan yang didapatkan dengan dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikuti Rasul dapat pahala, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya juga dapat pahala, double-double yang dia dapatkan. Dosanya pun akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa faedah yang dia dapatkan, berapa keuntungan yang didapatkan seorang hamba dengan dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus semangat. Ini sebagai motivasi dari beliau rahimahullah, agar seorang itu semangat dalam bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kamu gak sia-sia bertobat kepada Allah. Kamu tidak hanya dihapuskan dosamu, kamu juga mendapatkan pahala dari sisi-sisi yang lain. Apa? Imtithalu amrillah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dapat pahala lagi. Nah, kemudian al-iqtida bi Rasulillah, mengikuti Rasul alaihi salatu wasallam, berusaha mengikuti, mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam, mendapatkan faedah lagi. Enggak ada yang sia-sia. Nah, maka kita bersungguh-sungguh di dalam bertobat kepada Allah dan selalu dijaga dan dikoreksi niatnya. Ikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah syarat taubat yang pertama. Ikhlaskan niat karena Allah. Penyesalan, bertekad kuat, berusaha untuk meninggalkan. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa taubah la budda fiha min sidqin. Taubat itu harus pada ada dalamnya kejujuran. Harus diiringi dengan kejujuran. Idza tabal insan ilallahi aqla anidzam. Jika seorang itu bertaubat kepada Allah, aqla anidzam. Al-iqla yaitu meninggalkan dosa tersebut. Amal insan alladzi yatubu bil lisanih. Nah, adapun seseorang yang dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, astaghfirullah wa atubu ilaih, wa dzalika fil lisani faqat, dan itu cuma di lisannya saja menyesal, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, cuma di mulut. Wa qalbuhu muntawin ala fi'il ma'siyah. Tapi hatinya masih cenderung kepada maksiat itu. Cuma mulutnya tok beristighfar. Hanya mulutnya saja dia bertaubat. Hatinya tidak. Laisa fihi sidq. Tidak ada kejujuran. Aw ala tarkil wajib. Atau maksiat yang dia lakukan adalah meninggalkan perkara yang wajib. Sudah kita bahas ya, sudah kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi taubatnya hanya di mulut, dia beristighfar, bertaubat, tapi hatinya masih terikat dengan melakukan kemaksiatan, baik itu melakukan perkara yang haram atau meninggalkan perkara yang wajib. Aw yatubu ilallah bilisani, atau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, wa jawarihuhu musirrah ala fi'il ma'siyah. Mulutnya beristighfar, bertaubat kepada Allah, tapi jawarih, anggota badannya dia, masih terus melakukan perkara maksiat tersebut. Enggak dia tinggalkan. Masih melakukan perkara tersebut. Ketika dia datang ke masjid di awal waktu, kemudian dia sholat sunnah, antara adzan dan iqamah dia berdoa, beristighfar, bertaubat kepada Allah, menangis. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, ya Allah, saya ini banyak dosa, saya melakukan ini dan itu. Keluar dari masjid, masih melakukan aktivitas yang dia biasa lakukan. Dosa yang dia kerjakan dia tidak tinggalkan. Jawarih tetap dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini kata beliau rahimahullah, fa inna taubatahu la tanfa'uhu. Enggak manfaat taubatnya. Ini pun sudah beliau singgung pada pertemuan, pada pembahasan sebelumnya. Sudah beliau sampaikan ya. Bal innaha ashbah ma takunu bil istihza billahi azza wa jal. Bahkan yang seperti ini lebih cenderung yakni istihza, bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Yastahzi'u billah. Bermain-main dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa taqul atubu ilallah min ma'siyah? Bagaimana bisa, kata beliau rahimahullah, kamu mengatakan aku bertaubat kepada Allah dari maksiat, wa anta musirun alaiha, dan kamu masih terus melakukan dalam kemaksiatan tersebut, baik itu meninggalkan yang wajib atau melakukan perkara yang dilarang. Au taqul atubu ilallah min ma'siyah, atau kamu mengatakan saya beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi azim ala fi'liha, masih ada tekad, masih ada keinginan untuk melakukan perkara tersebut. Tidak ada al-iqla', tidak ada an-nadam. Tidak berusaha untuk meninggalkan dan juga tidak ada penyesalan. Kemudian kata beliau rahimahullah, beliau memberikan contoh yang ini sudah pernah disebutkan. Artinya seorang ada muamalah dengan orang lain, dia melakukan kesalahan dengan atasannya misalkan, kemudian dia mengatakan dia hanya bahkan ada yang ribanya itu sorohah, terang-terangan, ada yang dengan cara menipu, dan banyak yang terkena dengan yang kedua, menipu ini tadi. Terlebih mungkin orang-orang yang jauh dari kota, yang masih gak tahu informasi, gak terlalu banyak dapat informasi, didatangi oleh orang-orang, ditawari macam-macam. Gambarannya masya Allah, keuntungan yang besar, padahal isinya riba. Nah, maka kata beliau rahimahullah, memberikan contoh, dan ini lebih besar dosanya, asyad, lebih parah lagi yang seperti ini. Ribanya sendiri sudah dosa besar, tambah lagi dengan mukhada'ah, penipuan, lebih dahsyat lagi, wal'iyadu billah. A'zamu ithman wa jarman, lebih besar dosanya dan kerusakannya. Oleh karena beliau menyatakan, biasa ada datang orang yang kaya kepada orang yang fakir, orang yang butuh dengan harta. Maka ini kata beliau rahimahullah, seakan-akan mazbahah. Mazbahah itu kayak dibawa ke tempat pemotongan. Kalau bahasa orang sekarang, harganya misalkan tinggi sekali, digorok ini, disembelih ini kita. Artinya kita kena tipu. Bahasa seperti ini biasa kadang digunakan. Artinya apa? Kena kita membeli sesuatu yang sebetulnya barang ini murah, tetapi kita mendapat harga yang enggak masuk akal, yang di luar harga normal, yang harusnya mungkin 10 ribu dijual, kita dapat membeli dengan 50 ribu. Kita baru tahu ternyata harga barang ini cuma 10 ribu. Tapi kita dapat 50 ribu ini belinya. Kita kena gorok ini. Kita kena sembelih. Bahasa ini pun digunakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, mazbahah. Seakan-akan orang ini akan digorok, diambil hartanya dengan cara seperti ini, riba. Dan banyak orang-orang pedesaan atau kampungan yang kena dengan hal-hal seperti ini. Kesempatan, seakan-akan ini mangsa yang empuk bagi mereka. Gak tahu informasi, didatangin, ditawarin, tiba-tiba saja tanahnya nanti diambil, hartanya disita. Nah, kesian. Hadahumullah. Bukan malah kasihan dengan kondisi yang seperti ini, justru memandang ini keuntungan besar. Di mata mereka ini keuntungan. Nah, mengambil atau mendatangi orang-orang fukara, orang-orang pedesaan yang kadang memang pas-pasan. Nah, jahat. Nah, walhasil barakallahu fikum, kata beliau rahimahullah, walihada yajibu alaina idza kunna sadiqina ma Allah subhanahu wa ta'ala fi taubah. Oleh karena ini yang wajib bagi kita, jika kita benar-benar jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bertaubat, annaqla' anil dhunub wal ma'asi, kita betul-betul meninggalkan, melepaskan dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan, ikhlaan hakikian, wa nakrahuha wa nandam ala fi'liha, betul-betul melepas, ikhlaan hakikian, betul-betul dilepas, tinggalkan, enggak setengah-setengah, wa nakrahuha, dan kita membencinya. Kita membenci terhadap maksiat tersebut. Wa nandam ala fi'liha, merasa menyesal telah atas perbuatan yang telah dilakukan. Hatta takunu taubah taubatan nasuha, sehingga taubat yang kita lakukan betul-betul menjadi taubat yang nasuha, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Mengharapkan itu menjadi taubat yang nasuha. Butuh yang namanya apa? Kejujuran, as-sidq. Nah, ternyata kejujuran itu enggak hanya dalam ucapan, perbuatan pun juga membutuhkan kejujuran. Nah, dan ini semua barakallahu fikum butuh pertolongan dan taufik minallahi ta'ala. Doa sama Allah, kita minta, ngemis kepada Rabbul Alamin, diberi taufik untuk menjadi hamba yang jujur, qawlan wa fi'lan, ucapan dan perbuatan. Kita enggak mampu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Kita ini hamba yang banyak dosa. Hamba yang banyak berbuat zalim. Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita pamerkan? Kita ini lemah. Butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba yang jujur, berbuat jujur, mengucapkan ucapan yang jujur, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa, minta, ngemis kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita malas, jangan kita malu. Minta sama Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang jujur dalam ucapan dan perbuatan kita. Ya Allah, bimbinglah kami. Ya Allah, jauhkan kami dari al-kadzib, dusta. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, wa fi hadzainil haditsain, dan dalam dua hadis ini dalil ala anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi ibadatan lillah wa huwa kadzalik. Dalil bahwa Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan sekecil apapun itu, ketika itu ibadah berbuat baik kepada Allah, beliau kerjakan. Beristighfar, bertobat kepada Allah, ibadah, beliau lakukan itu. Enggak merasa saya seorang nabi, dosa saya sudah diampuni oleh Allah, apa yang telah lalu dan yang akan datang enggak perlu saya beristighfar. Dikir yang lain saja, saya enggak perlu bertobat kepada Allah, Allah sudah akan ampuni saya kok. Tidak ada demikian dalam hati Nabi alaihi salatu wasalam. Justru beliau merasa kurang, merasa butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mungkin hanya mencukupkan istighfar dengan setelah sholat 3 kali. Setelah sholat, sholat 5 waktu kali 3, 15 kali istighfar. Cukup. Apa kita merasa cukup dan puas dengan itu? Sedangkan dosa kita luar biasa. Masing-masing kita tahu sendiri, faham dengan kadar kita masing-masing. Bercermin, melihat diri saya ini hamba Allah yang banyak dosa. Dengan kita mendengar hadis ini, kita harus lebih menyadari lagi, kita ini masih jauh dan kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak permintaan, banyak artinya banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lupa terhadap masalah-masalah yang seperti ini. Kita banyak minta kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang kepada hamba-Nya. Tapi jangan lupa dengan yang ini, kita meminta al-ghufran, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dilupakan. Nah, minta untuk diampuni dosa-dosa kita. Nah, berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, fa innahu akhsyana lillah. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atqana lillah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamana billah, dan orang yang paling wa a'lamuna billah, dan orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Mungkin kita cukup sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah taala masih ada tersisa sedikit faedah dari hadis yang kita baca, dan hadisnya dihafalkan pekan depan disetorkan insyaallah. Nah, harus siap, hadis yang pendek ringan insyaallah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala kejelekan, keburukan dan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa yang telah kita perbuat, baik itu secara terang-terangan maupun tersembunyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di jannahnya, Jannatul Firdaus, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini. Amin, Allahumma amin. Waffaqallahul jami' lima yuhibbuhu wa yardha. Walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.